Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk bekal ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menambah ilmu dan wawasan kita, yang semoga apa yang akan kita pelajari ini akan membawa manfaat untuk kehidupan kita di dunia, ya, sebagai dan semoga menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kalau kita berharap semuanya semoga kita diberikan dibukakan semua pintu kebaikan oleh Allah, mukaddimah kebaikan kelak yang akan Allah berikan kepada kita di akhirat. Dan pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun anda berada, kita masih berada di acara di silsilah tentang bagaimana mendidik putra dan putri kita, dan kita akan belajar bersama Buya Yahya dalam program rutin kita, yaitu belajar bareng bersama Buya dan Umi, yang akan memberikan kepada kita pemahaman tentang banyak hal, dan sudah banyak yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu. Juga Buya telah memberikan penjelasan kepada kita sebagai orang tua, yaitu dalam memahami makna cinta yang sesungguhnya kepada anak itu seperti apa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang masalah yang sering kali dikeluhkan oleh orang tua, ya, sebagian orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya dengan mengatakan anakku susah belajar. Baik, sekarang kita akan belajar bersama dengan Buya, seperti apa sih persepsi belajar yang sesungguhnya di dalam pendidikan anak, dalam mendidik anak itu. Dan juga bagaimana caranya agar anak kita itu bisa menikmati belajar, dan apa yang harus dilakukan orang tua di saat anak itu gagal di dalam belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu baik. Amin. Alhamdulillah. Semoga juga para pemirsa, pendengar, senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan Buya, kita melanjutkan kembali tentang silsilah belajar bareng di dalam silsilah masalah mendidik anak-anak kita Buya. Dan pertemuan yang lalu Buya telah memberikan penjelasan tentang makna cinta yang sesungguhnya, agar jangan sampai orang tua itu salah di dalam menafsirkan cinta atau dalam memberikan cintanya kepada anak. Dan seperti apa sih cinta yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada pertemuan ini Buya, kita akan membahas tentang masalah anakku susah belajar Buya. Karena itu tadi kadang orang tua merasa di saat melihat anaknya susah membaca, susah menulis, atau mungkin susah memahami, mereka langsung mengatakan, waduh anakku susah banget untuk seperti itu. Nah, apakah memang hanya sebatas itu belajar yang dimaksud, atau seperti bagaimana Buya dalam Islam memandang masalah ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Berbicara tentang pendidikan untuk anak, khususnya di saat kita menemukan anak kita susah belajar. Dan susah belajar di sini biasanya ditangkap oleh seorang tua dengan senangnya anak itu bermain, atau tidak bisa bertahan lama di saat harus belajar. Maka yang perlu diamati pertama dan paling utama adalah umur anak-anak kita. Jadi jangan sampai seorang tua itu serta-merta mengvonis kalau anaknya itu malas di dalam belajar atau susah untuk belajar. Karena bisa jadi anak kita memang belum waktunya untuk belajar. Maka orang tua yang mencoba mengajari anaknya belum waktunya belajar, maka sebetulnya dia telah menjadikan belajar bagi anak adalah sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang dibenci. Biarpun seorang anak mungkin tidak bisa mengucapkan kalimat benci karena dia tidak mengerti, yang jelas tidak nyaman saja. Ya. Sehingga anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan ketidaknyamanan. Secara psikologi nanti akan membentuk seorang anak di dalam belajar ini betul-betul tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dirindukan. Dan ini berbahaya sekali. Dan sekarang memang banyak kita temukan anak belajar pendidikan untuk anak usia dini dan sebagainya. pendidikan anak di usia dini itu boleh, akan tapi memang harus disesuaikan dengan umur anak tersebut. Jadi mungkin lebih banyak dengan pendidikan yang dikemas dengan bermain sesuai dengan kesukaan anak, masa anak bermain. Ada sebagian orang tua yang selalu menginginkan anaknya itu lebih, sehingga itu wajar kalau anaknya harus pintar, harus hebat. Akan tapi kadang anak, orang tua tidak sadar usia anak ini berapa. Sehingga yang semula ingin mengajari anaknya untuk bisa lebih bagus, ternyata justru malah menghancurkan anak secara tidak langsung. Seperti kalau kita melihat kepompong kupu-kupu, di situ kan setelah dari ulat menjadi kepompong, kemudian akan keluar kupu-kupu, sehingga kelihatan kupu-kupu yang keluarkan dengan perlahan. Sehingga kupu-kupu yang keluar itu kan tidak langsung bisa terbang, dan perlahan demi perlahan. Dan keluarnya perlahan ini memang disesuaikan dengan umurnya. Kalau ternyata coba kita tolong, kita buka begini, akan cacat, dia tidak akan bisa terbang selamanya. Jadi biarkan. Jadi hak main anak-anak. Cuman yang perlu diarahkan cara bermainnya dulu. Sekarang ini hak main anak diberikan. Kalau orang dulu kan permainan itu dicampur dengan pendidikan. Biarpun mainnya main apa saja deh. Anggap saja bak sodor sendiri ada nilai pendidikan, ibaratnya begitu. Bak sodor ya Pak. Itu ada permainan-permainan, ada pendidikan. Cuman permainan kalau diberikan kepada anak yang tidak ada nilai pendidikan, maka ini malah membahayakan kepada sang anak, sehingga di saat diberi pendidikan menjadi tidak nyaman. Nah, maka sekarang yang perlu dipahami adalah usia. Kalau Anda menemukan anak katanya nakal, usia berapa? 5-4 tahun, bukan nakal itu. Artinya ada energi di dalam diri anak kita yang lebih. Tinggal bagaimana orang tua mencoba mengalihkan energi ini di dalam diri sang anak tersebut. Jadi jangan serta-merta kita menyatakan sang anak ini adalah nakal, susah diatur dan sebagainya. Sebab sifat lincah di dalam usia dini itu juga ada. Kecuali memang ada menemukan hiper, itu gimana cara misalnya? Tentu ada namanya, bisa jadi dalam secara ilmu kejiwaan atau nafsi, ilmu nafas itu kan kelainan dari sisi ini. Kenapa kok anak kecil kok bisa nakalnya kok sampai begitu? Sampai anak kecil juga nyembelih kambing sendiri, nusuk ini misalnya, apa itu? Nah itu kalau diajak juga tidak lepas dari apa yang pernah ditonton mungkin, atau pertonton ada di rumahnya, kekasaran juga. Artinya intinya bahwa yang pertama adalah usia tadi yang saya sampaikan. Usia anak itu berapa? Jadi Anda wahai orang tua, jangan Anda memberikan kepada anak Anda pada usia sebelum waktunya. Maksudnya 4 tahun harus bisa baca dan sebagainya. Beda membaca dengan menghafal. Membaca dengan menghafal itu sangat berbeda. Kalau anak kita suarakan Al-Quran dengan kaset, atau orang tuanya mendengarkan Al-Quran diulang-ulang, dia akan merekam dengan telinganya, lalu bisa menghafal. Dan itu tidak akan mengganggu psikologinya. Tapi kalau anak harus mengingat huruf ABC, dijejer hurufnya itu, kemudian harus membaca, ini sangat berbeda. Tertekan dia. Karena belum waktunya yang semacam itu. Jadi maka paling tepat seperti yang diajarkan oleh orang-orang dulu itu, usia kecil itu digunakan untuk menghafal. Dan cara menghafalnya pun adalah bukan ditekan. Jadi bagaimana bukan dengan kekerasan. Kita pernah menemukan pendidikan anak memang bagus di dalam menghafal, akan tapi ternyata di balik itu semua ada rotan yang ditegakkan di hadapannya. Bahkan subhanallah, sempat kami waktu itu mengantarkan salah satu kerabat ke tempat tersebut, dan kami mengintip dari jauh itu. Waktu mandi itu begitu, jadi memang anak itu memang berjalan dengan takut semuanya. Jadi di saat menghafal juga dengan takut, dan ini berbahaya sekali pendidikan semacam itu. Maka kami himbau yang punya pendidikan anak itu, tolong perhatikan psikologinya. Sebab kegagalan psikologi ini dipetiknya bukan di saat masa kecil, di saat mendewasa tadi. Akhirnya buahnya menjadi anak yang susah belajar atau benci belajar, jenuh. Karena di masa kecil sudah dia harus belajar sesuatu yang semestinya dia belum belajar. Kepandaian orang tua mengemas permainan untuk menjadi sebuah pelajaran, atau pelajaran menjadi sebuah permainan. Dan kita tahu bedanya kita dengan anak-anak kecil tuh. Kita itu kadang-kadang urusan yang serius pun jadi main-main. Kadang kita kurang serius. Tapi anak kecil kalau main-main serius loh ya. Jadi kalau kita pandai mengemas pendidikan dalam mainan, anak itu lagi main serius. Ya. Main, gak tau sembunyi-sembunyi bener tuh sampai. Lagi ngapain. Jadi memang masa dia main-main. Jadi pendidikan kalau bisa kita kemas dengan mainan di masa kecil itu. Jadi ini sehingga akan ada kenangan. Kita masih ingat kok kenangan-kenangan masa kecil tuh. dengan permainan-permainan masa kecil itu ya. Permainan sehat. Permainan sehat ya. Bukan secara fisik juga sehat. Sekarang permainan kita harus merusak mata kita karena harus anak kita berjam-jam dengan game, dengan semacam. Ini hanya orang tua yang ingin merusak sayap kupu-kupu dari kepompongnya sehingga tidak bisa terbang. Jadi Anda pun harus waspada. Jadi, wahai para orang tua. Jadi kadang-kadang fasilitas yang diberikan orang tua ini justru menjadikan anak itu menjadi susah diatur di dalam pendidikannya di masa dewasanya nanti. Nah, disesuaikan dengan umur, maka di umur 5 tahun atau usia sampai 7 tahun itu, dia lebih perlu kita beri permainan. Permainan atau pendidikan yang kita kemas dengan permainan. Termasuk menghafal sekalipun demikian. Menghafal pun dengan cara permainan, artinya tidak dengan sengaja. Artinya bisa saja di saat dia bermain kita mendengarkan Al-Qur'an. Dia bermain. Kita mendengarkan Al-Qur'an. Sampai kita menemukan di negeri Arab sana ada anak itu bisa menghafal Al-Qur'an hanya diperdengarkan oleh orang tuanya dalam keadaan dia bermain. Karena dia bermain itu sebenarnya dia bisa terbiasa dengan membagi konsentrasi. Tangannya dia bermain dengan mainan tapi kupingnya bisa mendengar gitu. Tapi kalau suruh menghafal duduk di hadapan kita itu malah membahayakan. Jenuh anak. Enggak mampu dia anak usia seperti itu. Baik, ini jadi perlu kita kembali ke belakang atau paling tidak kalau kita masih punya anak-anak kecil ya. Hendaknya kita harus waspada tentang umur ini. Dan jika memang anak sudah terlanjur besar, gimana kan solusinya? Anak kita sudah terlanjur seperti ini. Baik, kita bicara dulu yang anak-anak kecil. Maka kami himbau kepada para orang tua. Memang anak haknya adalah untuk main terlebih dahulu. Tapi ingat, jangan Anda salah memberikan mainan. Baik, internet yang Anda berikan itu bukan pendidikan kok. Dia merusak matanya. Dan dia tidak bisa. Mestinya kalau Anda ingin mending program tertentu Anda hadirkan dalam sebuah komputer yang menjadikan dia benar. Misalnya belajar sambil bermain. Tapi kalau internet liar, anak mengambil apa saja, na'udzubillah. Film apa saja dan sebagainya. Kemudian juga, kalau berpuasa itu kan menjadikan berbuka itu enak ya. Sampai dikatakan, lesu'imif. Farhatani farhatun indal iftar farhatun indal liqa'i rabbih. Jadi kalau orang berpuasa itu kesenangannya dua, waktu buka itu senang. Dan juga dikatakan oleh Nabi yahnu qaumun la naqulu hatta naju, kami tidak akan makan kecuali dalam keadaan lapar. Sehingga waktu makan itu bisa betul merasakan nikmatnya makanan. Jadi kadang-kadang gini loh, anak kita yang sudah kita terus cekoi dengan tontonan itu menjadi tidak hiburan lagi bagi dia. Akan tapi kalau kita batasi, mohon maaf tontonan, bukan tidak kita lepas dengan televisinya, tidak kita lepas dengan internet, tidak lepas dengan game. Akan tapi permainan yang positif itu sendiri kalau kita pakai jadwal waktu, dia rindu untuk ke situ. Jadi jangan setiap hari kartun habis-habisan sehingga dikasih yang sampai suatu ketika ada seorang anak itu rupanya memang tidak di rumahnya tidak dibiasakan dengan televisi. Rupanya apa? Hiburannya apa? Dia tuh nangis hanya pengen lihat televisi ceramah seorang ustaz. Dia seperti itu. Jadi dia tidak dikasih ceramah seorang ustaz itu saja katanya apa? Sudah senang. Hiburan baginya. Karena apa? Memang selama ini dia tidak diberikan tontonan yang tidak ada. Dia hanya mahabbah. Kemudian juga diberi yang bagus. Jadi kita berikan di saat mereka haus kepada tontonan itu. Di saat dia merindukan. Tapi di permainan itu selang-seling gitu. Jadi jangan itu saja. Oh mainan mendidik dikasih. Mungkin selama ini kan ada kayak di mana yang di TV Al-Bajah TV. Misalnya dari tentang dodok, tentang ini, tentang itu semuanya. Terus jokoi. Akhirnya tidak indah lagi. Sebab semuanya harus ada seninya, ada seninya, permainan alam. Mungkin perlu kita ajak anak kita berjalan-jalan di kebun dan sebagainya. Bermain kita ikuti. Kalau bermain dengan lumpur sekalipun, dengan bermain di bawah terik matahari, di bawah sinar matahari, yang ada warna-warni. Jadi bagaimana anak kita ini merasa tidak jenuh dengan satu permainan. Sebab biarpun itu permainan, kalau terus-menerus juga jenuh. Sehingga subhanallah itu hukum alam. Ya. Hukum alam tentunya Allah yang membuat. Ada permainan yang sifatnya musiman ya, nggak bisa di stop. Kalau musim layang-layang ya. Kalau musim kelereng, musim ini. Ini kan menunjukkan begitu. Jadi irama itu penting. Jadi sesaat harus begini naik turun begitu. Ada baju merah, baju gonta-ganti warna-warni itu juga menjadikan anak itu. Apalagi di saat kita ingin memasukkan permainan pendidikan. Yang sifatnya ada pendidikan, begitu. Jadi memang mungkin ada permainan yang murni, nggak ada nilai pendidikannya ya kan? Tapi tidak kok, tidak merusak, nggak apa-apa. Ya, tapi mereka tuh senang. Rasa senangnya itulah yang menjadikan selamat kejiwaannya itu, psikologinya itu selamat. Baru nanti usia berikutnya dia sudah mulai kita arahkan, kita kurangi permainannya, baru sudah dianggap waktu mau belajar. Pun demikian, kalau usia 7 tahun pun tidak harus kita kita cekoi dengan pelajaran seperti yang terjadi zaman sekarang. Lihat, umur 7 tahun, baru selesai sekolah, langsung suruh kursus lagi, suruh gila. Yeah. Ini baru selesai, langsung dimasukkan kursus dan sebagainya. Akhirnya dia tidak ada waktu istirahat, capek, jenuh. Sehingga sampai di rumah pun bisa jadi gila, anak. Ya, jadi tetap biarpun, karena jam belajarnya sudah banyak, karena masuk usia tamyiz, masuk SD, kan belajarnya sudah banyak, mulai pagi jam 12. Itu sudah belajar, mungkin di rumah adalah harus istirahat dan sebagainya. Ya. Belajar ditemani, iya. Tapi kadang-kadang kita harus cekoi dengan pendidikan-pendidikan lain lagi, tanpa diperhatikan psikologinya. Nah, Baik. Kemudian jika kita menemukan anak ternyata memang susah benar diajak belajar. Tentunya kami tidak berbicara di usia 7. Kalau 7 ke bawah, usia tamyiz, susah belajar, mungkin memang masih usianya semacam itu. Jangan terlalu ditekan. Tetap harus kita pakai siasat. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, usia tamyiz, dia harus sudah mulai kita ajari kewajiban-kewajiban dan keharaman. Maka caranya tentu dengan bermacam-macam cara. Pertama cara yang harus kita hadirkan adalah cara kelembutan, ya. Jadi cara yang tidak menjadikan ini sebuah beban bagi sang anak. Jadi adalah pakai himbauan. Mungkin pakai motivasi yang sifatnya adalah menyenangkan, bukan ancaman. Awas kalau tidak seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau kamu belajar, ya gimana sayang, ayo kamu mau jadi apa ini. Jadi dibikin senang di dalam urusan belajar itu. Ya. Baik Bu ya. Nanti kita akan menyambung kembali dengan apa yang Bu ya sampaikan tentang masalah bagaimana cara memberikan pendidikan yang indah kepada anak ya. Supaya anak tidak salah di dalam atau tidak sampai merusak psikologinya. Dan juga Bu ya mungkin nanti kita akan juga membahas ini seperti yang banyak terjadi saat ini, orang tua yang kadang ya sekarang banyak ditampilkan Bu ya mungkin di media-media tentang anak-anak kecil yang sudah bisa menghafal Al-Qur'an gitu Bu ya, atau mereka sudah punya hafalan banyak gitu, walaupun kadang tidak seluruhnya tapi sudah punya banyak hafalan, sehingga kadang menjadi motivasi untuk setiap orang tua bagaimana anaknya bisa menghafal di usia awal gitu Bu ya, sehingga ya terkadang makanya ini mungkin harus ada, mungkin apakah memang harus ada warning, harus diperhatikan oleh orang tua supaya tidak sampai salah di dalam memberikan. Maksudnya niatnya baik tapi jangan sampai salah langkah Bu ya. Mungkin nanti bisa Bu ya berikan penjelasan juga kepada mereka. Baik, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa Al-Bahja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Bu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 0231830 8308929 atau di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Tetap bersama kami. Pemirsa Al-Bahja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah anakku susah belajar. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan dan nanti Buya akan melanjutkan kembali tentang apa saja, bagaimana cara kita di dalam berikan pendidikan kepada anak. Tadi Bu ya sudah memberikan cara pendidikan di usia dini Bu ya. Dan sekarang kalau sudah mencapai usia 7 tahun itu seperti apa Bu ya? Baik Bu. Baik, di saat anak mencapai 7 tahun tentu sudah mulai dengan disiplin belajar yang sesungguhnya ya. Artinya sudah mulai kita kurangi permainannya. Tapi tanpa kita hilangkan. Karena dia masih juga kanak-kanak kan. Punya hak Bu ya. Maka di saat usia-usia seperti itu bukan berarti anak-anak kita, nah itu yang anak kita harus cekoi dengan pendidikan, pengen cepat pintar. Seperti yang terjadi saat ini adalah seorang ibu hanya karena punya duit dan sebagainya tergiur dengan promo-promo bimbingan belajar dan sebagainya, ya. Sampai ada seorang tua mengadu, anak saya bersekolah langsung sekolah, hanya pulang itu sudah nggak bisa ngomong dengan orang tuanya karena capek, dia harus istirahat sebetulnya. Akhirnya sudah tidak komunikasi, jadi tidak indah, tidak baik, tidak bukan mencerdaskan anak tersebut. Membuat tertekan, ya. Menjadi tertekan. Tetap hak mainnya adalah diberikan. Cuman ingat catatan, kalau kami bicara main itu bukan main asal, bukan nonton video, film dan sebagainya. Artinya apa? Hak dia untuk suka-suka, tapi yang terarah gitu. Suka-suka yang terarah. Apalagi suka-sukanya ini adalah permainan yang diberi muatan pendidikan lebih dahsyat lagi ya. Kalau tadi disinggung sama Umi tentang anak-anak kecil menghafal bagaimana dan sebagainya, biar pun usia itu tidak bisa, jangan, bukan seperti itu, tidak semua orang bisa disamakan. Memang boleh kalau kita mengajari anak kita di usia dini 5-4 tahun untuk menghafal Al-Quran misalnya, boleh, dan ada contohnya orang menghafal, akan tapi tetap kita harus perhatikan umur dia, psikologi mereka. Jadi kemampuan juga. Kemampuan. Ya. Sebab ada orang yang memang cepat menghafal, tidak bisa disamakan anak kita dengan dia. Sehingga kalau kita marah-marah dengan anak-anak kita, yang kenapa anaknya orang lain 5 tahun bisa menghafal, anak saya juz amma aja tidak beres-beres. Tidak bisa disamakan menghafal. Sebab hebatnya hafalan tidak jaminan kalau anak itu cerdas kok, kan begitu. Ada sebagian orang yang cerdas dan mudah menghafal. Ada orang cerdas tapi susah menghafal. Ada orang mudah menghafal tapi tidak cerdas. Ini memang menghafal itu ada satu bakat. Ya, jadi bukan Anda harus paksa anak Anda bisa menghafal itu semua. Jadi Anda tidak harus latah mendengar berita di televisi ada anak umur begini hafalan. Lalu anak Anda paksa harus menghafal, enggak bisa. Anda bisa sesuaikan anak Anda seperti apa, Bang Punda. Bahkan kita pun di pondok tahfidz pun juga menemukan anak bakatnya beda-beda. Ada anak yang tamat 4 SD sudah hafal Al-Qur'an. 4 SD ternyata sudah selesai 30 juz hafal Al-Qur'an dan sangat kuat dibanding yang lainnya, kan begitu. Bahkan ada yang lama. Hah? Kadang menjadi motivasi bagi orang tua, Bu, ya. Itu kadang persaingan di antara obrolan sesama. Oh, enggak. Semuanya sesuaikan keahlian masing-masing. Semua sesuai dengan kemampuan, kebakat masing-masing. Enggak bisa. Anda tidak bisa menjadikan anak seperti anaknya orang lain. Maka inilah persaingan seperti ini menjadikan kita tuh sering menjadikan anak ini korban ambisi orang tua. Maka dari itu kami himbau kepada semua sekolahan memang harus memperhatikan tentang bakat anak-anak. Memang selama ini misalnya kita membuat semuanya kita arahkan kepada tahfidzul Quran. Ya, sebisa mungkin, dan memang ternyata banyak ada yang bisa 30 juz, ada yang sampai hari ini masih 6 juz. Padahal berangkatnya apa? Bareng. Akan tapi memang di usia-usia khususnya di usia 9 ke atas, usia 9 ke atas itu kan usia balig. Usia 9 ke atas 10, 11 khususnya itu usia masa pubertas. Itu memang lebih tepat anak-anak kita itu kita ikat kedisiplinan waktunya dengan menghafal agar mereka itu terhindar dari keisengan di sana sini. Sehingga menghafal itu menarik di usia seperti itu, bukan usia kecil tadi ya. Usia 9 ke atas itu adalah untuk menghafal, sehingga apa? Dia berpikir pagi hari menghafal, sorenya menyetorkan. Sehingga tidak akan berpikiran untuk yang aneh-aneh, apakah nanti nonton ini, nonton itu dan sebagainya, atau main sana, main sini. Karena memang usia itu harus sudah menjelang usia dewasa, harus kita persiapkan untuk itu. Sehingga tanpa dia sadari tiba-tiba, saya sudah masuk usia 18, 17 ya. Saya harus masuk usia SMA atau dan sebagainya, karena dia sudah punya persiapan dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan untuk menjelang usia tersebut. Sehingga sangat tepat kalau kita beri hafalan, termasuk maka hafalan di pesantren kita ini adalah di bawah 15 tahun. Setelah 15 tahun diupayakan untuk tidak menghafal Al-Qur'an lagi. Karena apa? Waktu 15 ke atas sudah usia dewasa, menjelang dewasa dan dewasa. Maka saat itu dia sudah mulai belajar ilmu syariat, karena dia sudah harus belajar halal haram untuk dicetak menjadi seorang faqih, menjadi seorang alim, ataupun nanti yang pendidikan umum mungkin bisa menjadi seorang dokter dan seterusnya, sudah diarahkan di usia SMA. Sehingga kalau dalam sekolah kita dulu mulai ada penjurusan kan SMA kelas 2 dan sebagainya. Ya itu maksudnya ya sebetulnya ya sudah benar itu. Harus diterjemahkan dengan lebih luas lagi. Baik ini. Dan juga Bu ya, tadi kan Bu ya menyampaikan juga kita kan kadang bakat anak itu berbeda-beda Bu ya. Ada yang memang punya bakat menghafal, artinya mungkin orang tua perlu mungkin untuk memacu anak untuk ke arah itu kan Bu ya. Berarti kalau sudah punya bakat di dalam menghafal, berarti diarahkan untuk menghafal Quran mudah kan gitu ya. Tapi jika ternyata misalnya anak kita punya bakat yang apa ya Bu ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua gitu Bu ya. Misalnya mungkin ada orang tua kadang anaknya kok suka banget gambar gitu Bu ya. Memang dia ada bakat di situ, tapi kita sendiri enggak kepengen kalau anak kita terlalu mendalam urusan seperti itu Bu ya. Karena kita pun pengen mengarahkan dia untuk hal yang lain gitu kan. Itu seperti apa Bu ya sebagai orang tua? Memang ada yang sering Bu ya sampaikan bahasanya, paksa anakmu dengan secara tidak terpaksa. Jadi kita biasakan, kalau misalnya Anda seorang ibu, seorang bapak, merindukan anaknya menjadi seorang alim atau ustadz, maka tidak bisa serta-merta usia 18 tahun langsung suruh mondok begitu berantem sama bapaknya. Jadi mulai dini Anda sudah punya berencana, mulai dari pemberian namanya, dikenalkan dengan tokoh-tokoh, ini sudah mulai dari situ. Ya, senang diajak bicara tentang keutamaan seorang alim dan sebagainya. Kemudian ada, jadi dirindukan dia sering ajak ke pesantren, bicara tentang kebaikan, keindahan pesantren dan sebagainya. Itu sehingga yang ada di hatinya adalah rindu, di pondok pesantren untuk menjadi seorang alim. Sama jika Anda menginginkan anak Anda menjadi seorang dokter, bukan serta-merta langsung tamat SMA langsung Anda masukkan fakultas kedokteran. Belum tentu dia mau, bisa berantem sama orang tuanya. Tetapi di usia dini sudah mulai kita ajak bicara tentang kesehatan, dibicara tentang pengabdian. Jadi indahnya mengabdi orang sakit. Kita bawa hadis Nabi, kalau kita jenguk orang sakit pahalanya begini-begini. Jadi termotivasi dari dini. Jadi jangan langsung rubah geruduk, saya mau kamu harus masuk otak kedokteran. Enggak benar. Kamu masuk ini. Bahkan ada biarpun baik salah. Kita mendengar cerita bahasanya di mana itu. Dulu pernah ada bertanya juga di sini, bapak saya selalu maksa saya untuk hafalan Al-Qur'an gini. Biarpun jadi dokter hafal Quran gini. Sehingga sampai benci pada orang tuanya, tidak merasa nyaman, semuanya dilakukan dengan paksa. Tidak seperti itu dong, orang hebat itu bagaimana memaksa dengan tidak terpaksa. Sebenarnya dia punya keinginan, targetku harus menjadi begini anak saya. Maka saya giring ke sana itu seperti apa? Ya. Itu ada keahlian. Baik. Jadi, Iya, ya, benar. Keteringat apa yang pernah pernah membaca kisah tentang Imam Suyuti, dikatakan bahwa dari mulai beliau berada di kandungan, ayahandanya itu sudah mempersiapkan perpustakaan khusus, ya. Sudah mempersiapkan perpustakaan khusus ketika ditanya orang untuk apa? Ini untuk persiapan anakku karena ingin menjadi anak menjadi seorang ulama. Allah. Jadi, dari kecil beliau sudah dididik seperti itu. Iya. Subhanallah, Bia. Baik, Bia, nanti mungkin kita akan kembali lagi melanjutkan tentang beberapa prinsip acara-acara yang indah di dalam memberikan pendidikan kepada anak. Dan kita akan break terlebih dahulu. Dan juga tadi kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, Anda bisa bergabung bersama kami melalui SMS kami, via telepon kami dan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albaja. Tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, masih dalam acara program acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita membahas tema pada pertemuan kali ini adalah tentang anakku susah belajar. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar kepada kita semua tentang bagaimana cara orang tua untuk bisa, artinya tidak salah di dalam mengarahkan pendidikan putra-putrinya. Dan saat ini kita sudah akan memasuki sesi tanya jawab. Dan kami memberikan kesempatan kepada Anda yang bergabung melalui VSMS atau via VSMS atau WhatsApp kami di 081321461079. Atau Anda bisa bergabung di via telepon kami di 0231830 8929. Atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albaja. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, Bu, ya. Ini ada pertanyaan berbeda tapi hampir mirip, Bu, ya. Hanya beda model saja, Bu, ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Marfika dari Brebes dan juga sahabat Dedi dari Karawang, Bu, ya. Untuk sahabat Marfika, pertanyaannya, saya membesarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Saya membesarkan anak sendiri tanpa bantuan dari bapaknya, padahal rumahnya bapak dari rumahku satu kampung, rumah apa, bapaknya itu. Iya. Sudah tuh kampung, tapi semenjak 4 tahun setelah perceraian tidak pernah tanggung jawab sama anakku. Apa yang harus saya lakukan? Karena hati ini ingin bilang saja sama anakku kalau bapaknya sudah meninggal. Karena dari bayi sampai usia 5 tahun dia tidak pernah tahu bapaknya. Itu yang pertama, Bu, ya. Sedangkan dari Bapak Dedi di Karawang ini kebalikannya, Bu, ya. Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala beliau sudah cerai. Saya kan sudah bercerai 10 tahun yang lalu. Tetapi anak saya bawa semua dikarenakan kelakuan mantan istri yang kurang baik, Bu, ya. Yang saya tanyakan, gitu kan, kedua anak saya ini tidak mau silaturahmi ke ibunya. Apakah itu dosa buat anak saya, Bu, ya? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Imsak bima'ruf at-tasrih bi ihsan. Dalam Islam itu pernikahan harus indah, dan jika terjadi perpisahan harus dengan cara yang baik, tidak boleh menjadi sebab permusuhan, apalagi menjadi korban anak. Jadi dalam Islam tidak boleh ada yang namanya broken home, itu enggak boleh. Anak yang rusak gara-gara perceraian orang tuanya. Tetapi hendaknya semuanya merasa tanggung jawab. Sebagai seorang suami mungkin karena dia terlalu sibuk dan sebagainya, ya, kalau harus membawa anaknya mungkin susah. Tapi ingat, jangan lupa urusan nafkah. Dan juga ini nafkah dulu, karena urusan pendidikan ini, ya, nafkah lahir ini, uang dan sebagainya. Adapun pertemuan kadang-kadang perlu dijaga jarak, karena perceraian ini kadang-kadang tidak mudah bagi seorang ibu untuk membawa anaknya kepada istrinya seperti tadi itu, ya. Jadi sama seorang ibu yang sudah ditinggal oleh dipisah sudah 4 tahun sampai belum pernah mengenalkan anaknya, karena kita harus maklumi kan ada kekecewaan, ya. Ada kekecewaan, tapi ingat, perpisahan tidak boleh menjadi sebab permusuhan, apalagi anak jadikan korban atau mengajari anak untuk musuh mantan itu adalah salah, kesalahan besar. Jadi bagi ibu yang bertanya, nah, karena suami tidak mau bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, itu bukan berarti anak kita harus kita jadikan musuh buat orang tuanya. Anda harus menjadi seorang ibu yang istimewa. Biarpun bapaknya seperti itu, bagaimana anak Anda tetap mencintai ayahandanya. Mungkin ada kecemburuan, Anda merasa tidak pernah didik, gimana milik Anda. Dalam Islam, nasabnya tetap pada dia kok. Dan dia adalah anak-anak itu juga anak Anda, wahai ibu yang soleha. Tetap ajari anak-anak kita, anak-anak Anda untuk bisa menghormati, untuk mengerti tentang bapaknya. Makna menghormati di sini berarti, makna berbakti ini bukan berarti membiarkan kesalahan orang tua, tidak. Justru yang penting tahu, kemudian setelah itu apa? Ke depan dia yang mungkin akan membawa orang tuanya kepada kebaikannya. Jika ternyata sudah dicoba untuk kenal dengan orang bapaknya, tapi tetap cuek dengan anaknya seperti apa? Bapaknya cuek dengan anak. Iya, berarti kita hibur. Anak bisa menilai, tapi anak tetap anak. Pokoknya ini loh, jangan sampai anak menjadi musuh, benci kepada bapaknya. Na'udzubillah, gimana? Biarpun kayak apapun bapaknya, tapi jadikan anak kita menjadi maklum tentang bapaknya. Gitu loh, bukan benci kepada bapaknya. Oh, memang bapaknya begitu, makanya ibu saya ditinggal. Maka dia berubah, berusaha. Kalau seandainya bapaknya sakit, tua, sakit dan sebagainya, tetap seorang anak wajib berbakti. Ya. Tapi jangan sampai ada kebencian. Kebencian, syukur sampai na'udzubillah. Ya. Kalau sudah ada kalimat busuk di hati anak kita, maka sungguhnya yang gagal ibundanya. Memang melihat kebatilan sebagai kebatilan, iya. Akan tapi bukan berarti menjadi sebuah kebencian dan permusuhan. Maka Anda sebagai seorang ibu yang soleh, perjuangan Anda sampai 4 tahun ini, jangan sampai sia-sia. Nanti pada suatu ketika, mungkin saat ini perlu Anda memberikan tahu kepada anak Anda. Tapi suatu ketika Anda wajib beritahu tentang nasabnya. Karena mungkin, karena kalau mau diberitahu tidak ada artinya, karena Anda tidak memberi nafkah. Mungkin menurut Anda seperti itu. Akan tapi bagi anak tersebut ada artinya untuk tahu orang tuanya, karena itu adalah surga yang Allah titipkan di dunia ini, kirim di dunia ini, agar bisa berbakti. Dan cara berbakti bukan berarti Anda harus pindah kepada mantan suami Anda, tidak. Akan tapi berbakti dengan bermacam-macam cara, perhatian, peduli, barangkali anak-anak Anda nanti berhasil dengan rizkinya, sehingga bisa membantu orang tuanya urusan rizki di saat tidak mampu lagi. Intinya Anda punya kewajiban untuk mendidik anak-anak Anda dan untuk kenal kepada orang tuanya, mencintai orang tuanya. Tapi ingat, kalau Anda benar di dalam menanamkannya, Anda tidak usah ragu, tidak akan terkalahkan cinta anak Anda kepada Anda dengan kecintaan kepada mantan suami Anda. Tidak akan terkalahkan. Karena apa? Anak Anda pasti menilai dengan akal, karena Anda mendidiknya benar, ngerti mana yang benar, mana yang salah. Ya, begitu juga tadi tadi Bu ya, tapi kan tadi usia dari sampai 5 tahun enggak pernah tahu bapaknya, Bu ya. Enggak pernah tahu bapaknya. Artinya pada usia berapa kira-kira mungkin sudah untuk dikenalkan, Bu ya? Apakah dari usia 5 tahun sudah mungkin? Usia 5 tahun belum bisa. Mungkin ini yang jadi kadang gini, lihat maslahatnya. Sebab anak itu di usia dini, usia kecil yang belum berpikir, belum dewasa itu kadang-kadang hanya tahu senangnya saja. Iya. Nah, kalau ternyata bapaknya memang mohon maaf, kita tidak tahu seperti apa hakikat bapaknya. Cuman sudah ada pesan-pesan, ada orang di kiri kanannya. Kalau tiba-tiba sang ibu mati sewaktu-waktu, bapaknya adalah ini. Karena harus nasabnya nyambung. Karena seorang anak kadang itu hanya siapa yang berbuat baik saja. Sehingga kadang-kadang seorang bapak ingin rebut anaknya, akhirnya anaknya itu diculik dan sebagainya. Tapi bukan dididik dengan baik, dikasih duit, dikasih ini. Jadi senang di situ karena sisi ini. Jadi tidak bisa menilai. Maka Anda kira-kira nanti sekiranya anaknya sudah bakal mampu untuk dengar itu semuanya dan tidak terpengaruh dengan misalnya kalau mantan suami adalah tidak baik, tidak terpengaruh dengan sifat-sifatnya, maka saat itu waktunya Anda. Tapi ingat, wajib Anda beritahu. Dan sekarang sudah Anda persiapkan bahwasanya kamu harus berbakti kepada orang tua, kepada bapakmu, dan sebagainya. Ataupun Anda bisa berbicara, bapakmu mungkin Anda berbicara saja dengan tanpa Anda sebutkan, Anda tanamkan tentang kecintaan kepada orang tua dan sebagainya. Di saat sudah dewasa, kita dudukkan manis, dan mungkin Anda harus siap dengan tangisnya dan sebagainya. Dan jangan sampai di saat dikagetkan dengan informasi dari Anda menjadi berdendam. Jadi bapak seperti itu, nggak boleh. Ya. Harus siapkan. Tadi pengennya ngatakan bapaknya meninggal, ya. Oh, enggak haram, boleh. Ya? Tidak boleh. Boleh. Nggak boleh. Haram. Tidak boleh. Haram. Karena apa? Nanti nasabnya ada. Nanti di saat di saat ibunya meninggal dunia, bapaknya tidak diakui dong, karena bapak sudah meninggal. Jadi lebih baik dikatakan tidak usah disebutkan. Kita kamuflase dulu, mungkin kita hibur. Biasanya anak kecil tidak banyak bertanya. Dibilang bapaknya masih kerja, masih di sini, masih itu sudah masih diam. Masih diam. Nah, karena sebetulnya anak itu yang namanya rindu itu adalah sesaat. Jadi anak misalnya saya anak kecil ditinggal ibunya meninggal, nangis saat itu, tapi setelah itu siang sudah main dia, lupa. Begitu mudahnya. Itu Allah Maha Kasih dengan anak-anak kecil itu, ya. Jadi kadang-kadang memang masalah kesinambungan pendidikan kalau ditinggal orang tuanya, kan berantakan karena tidak ada yang ngayomi setiap hari. Tapi masalah kesusahan seorang anak itu sesaat. Kesusahan seorang anak itu hanya sesaat. Justru yang dewasa ini yang repot. Sesaat anak mamen dan sebagainya, ya kan? Ya, kita menemukan suatu kita ziarah satu orang yang meninggal dunia. Anak di mana? Sudah di kamar main. Ya, ya. Seperti itulah namanya anak kecil, ya. Ya, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan ya. Dari sahabat Dedi Bu ya. Anaknya sudah diupayakan untuk dekat dengan sudah cerai 10 tahun, tapi pengen anaknya tuh enggak mau karena suami istrinya keberlakuannya kurang baik Bu ya. Baik. Dan anak yang tidak mau untuk baik kalau begitu anaknya dirinya, Anda suami yang baik kalau begitu, Anda berusaha untuk mendekatkan mengenalkan anak Anda kepada mantan istri. Anda sebaik-baik suami insyaallah. Sekarang kalau memang betul mantan istri ada perilakunya tidak baik, ya. Maka fahamkan kepada anak tentang itu, tapi ditumpangi nanti. Tapi anak, dia adalah tetap ibumu. Seperti apapun dia adalah ibumu. Maka kamu punya tugas yang pertama, selalu mendoakan ibumu. Agar dia berubah menjadi orang baik. Kemudian kamu harus berusaha. Kalau sekarang kamu belum mampu karena usiamu, tapi ingat suatu ketika barangkali bapak meninggal dulu, tapi ingat suatu ketika kamu harus menyelamatkan ibumu dari ketidakbaikannya. Yeah. Sehingga dengan bahasa seperti itu, apa yang ada di hati anak Anda? Tambah cinta kepada Anda sebagai orang tua, kemudian setelah itu siap dia untuk berbakti kepada ibundanya. Anda tidak akan ditinggal, percayalah. Sebagian suami istri kalau sudah cerai itu takut ditinggal oleh anak-anaknya. Akan ditinggal kalau Anda tidak baik. Tapi kalau Anda mendidik dengan baik dan benar, tidak akan hilang biarpun anak itu pergi kemana. Ya, ya, baik, ya, subhanallah, ya. Baik, Bu, ya, terima kasih atas jawabannya kepada sahabat Marfika dan juga sahabat Dedi, ya. Semoga puas dengan jawaban dari Bu, ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ardian, Bu, ya, dari sahabat Ardian dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat, Buya. Apakah boleh kita memukul atau mencubit anak ya, karena bandel dan atau bagaimana seharusnya, Buya? Mencubit itu boleh-boleh saja, akan tapi jangan setiap kesalahan harus diberi dengan cubitan. Barangkali kita jadikan cubitan dan cubitan pun bukan harus cubitan yang menjadi memar sampai itu hanya cubitan-cubitan itu. Tapi ingat cubitan harus itu alternatif terakhir, itu hukuman fisik kan? Yep. Hukuman fisik itu dengan catatan. Yang pertama adalah tidak boleh membahayakan, ya kan? Yang kedua itu sudah alternatif terakhir setelah kita mengusahakan dengan kelembutan, nggak bisa, baru hukuman fisik. Dan jangan sampai menyakitkan. Misalnya kalau anak kita tidak boleh tidur di kamar, ya kan? Ya kan? Dihukum, nggak boleh tidur di kamar. Harus tidur di rumah, di luar sendirian. Itu harus kita pastikan di situ tidak ada nyamuk. Sudah kita siapkan bantal. Sudah kita lempar selimut di situ, ya kan? Kemudian lampu juga aman dan tidak bakal terganggu. Jangan sampai anak kedinginan lalu sakit, ini membahayakan. Hukuman seperti itu boleh saja, misalnya atau terlalu nakal, akhirnya apa? Kamu tidak boleh tidur di kamar kalau begitu karena kamu nakal dan sebagainya hukuman. Karena sementara dia paling takut kalau disuruh dikeluar. Makanya sudah kita siapkan di situ. Jangan sampai sudah lantainya nggak ada karpetnya, kedinginan, ini menyiksa, nggak boleh. Jadi sudah tiba-tiba, mungkin kita menghukum, kita sudah sepakat. Kita akan hukum anak kita, sudah terlalu dia. Nakal, sudah kita ingatkan. Yang tidak bisa, kita hukum tidak boleh tidur di kamar. Tapi demikian, jangan lupa Anda sering mengintipnya. Jangan-jangan ada apa-apa dan sebagainya, kan? Jadi hukuman itu harus hukuman fisik, kita bukan menghancurkan fisiknya. Hukuman fisik itu untuk menghantarkan sampai karakter yang baik. Bukan, kalau apa mungkin karakter bisa baik kalau fisiknya hancur, kan enggak. Mungkin tambah dendam kepada orang tua. Trauma juga. Sehingga taunya orang tuanya memukul, menyiksa dan seterusnya. Baik, Bu, ya. Jadi pukulan yang ya dalam batas cupitnya wajar. Cupitnya cupit yang wajar. Kalau dalam bahasa kalau ibunda kami dulu nyot dicetot kalau bahasa Jawa Timur. Dicetot, saya sering dicetot itu kalau lagi nakal dicetot paha saya. Dan memang paha itu adalah wilayah yang aman, tidak membahayakan. Jadi cubit cetot paha itu ya sakit memang. Kalau memang cara menghukumnya adalah ada caranya, ada wibawa sehingga menjadi anak takut. Ada anak digebuki pun sudah enggak takut lagi karena memang sudah terbiasa. Itu lesan orang tuanya adalah gebuk. Jadi sudah enggak menjadi mendidik itu. Baik, ya. Terima kasih, Bu, ya, atas penjelasannya. Ada pertanyaan satu lagi dari hamba Allah di Pleret, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada suami yang menjauhkan istri dan anaknya dari keluarga istrinya karena suami enggak percaya dengan keluarga istrinya termasuk sama mertuanya juga. Anaknya dilarang bermain dengan keluarga istrinya. Terus bagaimana sikap kita terhadap suami yang selalu mengurung anaknya dan melarang untuk bermain, Bu, ya? Pertama harus kita koreksi, ada apa dengan keluarga istri tersebut? Baik. Jangan sampai ada yang menjadikan sebab suami melakukan yang demikian, ada sebab syar'i. Tapi kalau sebabnya prasangka buruk, itu seburuk-buruk suami, saya sampaikan. Kalau memang tidak ada sebab alasan yang jelas, hanya dugaan-dugaan saja, sampai melarang, itu adalah suami yang buruk, seburuk-buruk suaminya seperti itu. Atau mungkin karena mungkin beda di dalam anu ya, mungkin ya terkekhawatiran yang teramat sangat gitu Bu ya. Tapi tidak boleh sampai melarang. Mungkin harus diganti, datang ditemani. Tapi ya, sampai melarang itu adalah ini, suami buruk. Ini sampai di anak mengurung anaknya dan melarang untuk bermain Bu ya. Nah, dibenarkan semacam itu. Akhirnya boleh kita jauhkan karena mungkin di rumah mertuanya itu adalah tidak baik dan sebagainya. Kita nasihati anak kita, tapi tidak boleh diputus. Mungkin kesananya harus saya temani sebagai seorang bapak. Ya. Ini kalau sampai memutus haram, memutus tali persaudaraan haram. Apalagi jika ternyata mbahnya enggak benar, anggap saja pemabuk, judi dan sebagainya. Tidak harus jadikan musuh itu semuanya. Kita silaturahmi agar tersentuh hatinya. Ini kadang-kadang begitulah seorang laki-laki, ada seorang ibu kadang-kadang seperti itu. Gara-gara prasangka saja sudah, wah, kayak dia malaikat sudah. Sehingga mertuanya sudah kayak buruk, busuk, dan sebagainya. Enggak seperti itu. Anggap saja mertuanya adalah jelek, enggak benar, dan sebagainya. Tidak mungkin anak-anak kita putus dari mbahnya. Nasabnya juga ke sana. Ini kalau sambung keluarga. Tapi kalau memang kita terlalu khawatir keadaan di sana tidak baik, maka kita ambil waktu untuk ziarah ke sana yang sekarang tepat. Kemudian kita temani. Dan sesering mungkin. Karena mungkin dengan cara itu menjadi tersentuh. Tapi kalau dalam irama rasa prasangka buruk saja, hanya takut begini, takut begitu, lalu sampai anaknya dihalangi untuk bertemu, kita lihat sebusuk-busuk suami. Terus haram. Apa yang harus dilakukan istri kepada suami? Ya, penjelasan dong, dijelaskan. Dan istri nyaman enggak? Karena memisahkan keluarga, silaturahmi itu adalah pekerjaan yang haram, dosa gede. Ya, harus upaya. Upaya dan upaya. Kalau dasarnya prasangka buruk, maka ketahuilah, Anda tidak akan senang dengan orang hidup berprasangka buruk, wahai para istri. Prasangka buruk dijelaskan pun tidak akan bisa jelas. Karena kalau kita menjelaskan dengan sesuatu yang jelas, maka dia akan tetap melihat sesuatu yang tidak jelas. Repot orang prasangka buruk itu. Ya, bolehkah sebagai istri Bu ya, dengan sikap suami yang seperti itu? Misalnya tidak ada alasan syar'i Bu ya, ya hanya karena mungkin ya sebenarnya karena mungkin orang tua misalnya punya kebiasaan nonton. Biasa kalau cucu dia diizinin nonton, sedangkan bapaknya punya kebijakan sendiri gitu Bu ya. Jadi sebenarnya dalam batas bukan sampai pelanggaran itu boleh tidak Bu ya, misal istri membawa anaknya tanpa izin suami Bu ya? Oh, enggak. Kalau aturan rumah harus dipatuhi dulu. Iya, Bu. Untuk menyelesaikan tidak dengan cara itu. Tidak boleh mencuri-curi. Uh-huh. Akhirnya menjebol aturan. Yang kita rubah adalah aturannya, bukan menjebol aturan. Iya, Bu. Jadi diskusi dengan orang, dengan suami dengan baik dan benar. Gitu, Bu. Kalau sampai menjebol tidak diperkenankan yang demikian itu. Iya, Bu. Karena itu nanti akan jika tidak bertemu dalam percakapan Bu antara suami istri, artinya suami tetap ngotot tidak boleh ketemu. Harus ada jalan. Harus ada jalan. Harus ada solusi. Enggak mungkin. Dan itu keharaman juga bagi suami Bu ya. Haram. Harus pahamkan dia. Iya, Bu. Bahkan ini biasanya ustaz loh yang begitu itu. Iya, Bu. Karena memang terlalu mungkin dalam memahami agama terlalu karena apa? Merasa merendahkan, terlalu jelek. Ya. Biarpun jelek, kita tetap harus menyayangi mereka, enggak mungkin. Ya, ini bahkan kita menemukan seorang ustaz sampai ngomong, "Suami saya ustaz loh Bu ya. Suami saya begini." Ya, jadi tapi memandang keluarga saya sudah sampai sering kalau marah dengan saya itu langsung disebut dasar keluargamu begitu. Ya, ini memang ini kalau ustaz tidak begitu, ustaz penuh kasih. Ustaz mandang orang dengan mata kasih dan cinta. Ya, karena ada yang mengadu kepada kami yang demikian itu. Ya, dan setelah kita cek memang betul. Ada kesombongan ilmu, kesombongan ketakwaan, kesombongan kebaikan, bukan takwa yang sesungguhnya. Maka kami himbau kepada siapapun, lihat. Kalau memang kita menemukan misalnya di mertua kita adalah tidak sesuai, tidak pantas untuk mendidikkan anak-anak kita, maka Anda tidak boleh memutus anak Anda kepada mertua Anda. Akan tapi Anda tetap sambung dengan cara. Anda harus cerdas. Ya kan? Mungkin Anda ya itu tadi Anda ziarah ke sana, ambil waktu yang tepat. Mungkin tidak harus terlalu lama-lama, ya kan? Mungkin kita tanamkan anak kita datang membawa hadiah ke nenek, ke kakek dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah itu? Mungkin kakek dan nenek akan terpesona dan itu dakwah. Coba kalau mertua kita pamer kesombongan, enggak boleh terus mendengar. Apakah mungkin tambah cinta? Tidak. Tambah benci, tambah bermusuhan. Makanya tidak perlulah kita menyombongkan dengan kebaikan di rumah kita, keluarga kita. Bahkan sampai menemukan, wah kalau anak saya sudah ke rumah saya merasakan memang juga kalau di rumah neneknya anak kita lebih susah diatur, bukan karena nakal, karena apa? Neneknya sayang banget. Neneknya sayang banget. Jadi kalau kita marah sedikit saja mungkin ditegur. Nah, ini bukan berarti menjadi sebab kita harus memutus, enggak boleh. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan juga kepada hamba Allah yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan mungkin juga Bu ya nanti mohon diberikan penjelasan tambahan. Artinya tadi Bu ya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh suami adalah suatu keharaman. Artinya dengan keharaman tadi, tapi Bu ya juga melarang istri untuk melangkah di luar izin dari suami. Nanti mohon diberikan penjelasan lebih lanjut Bu ya. Baik, dan tetap bersama kami pemirsa Al-Bajah TV dan juga Sabar Radioku, karena kami akan kembali setelah berikut ini. Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tadi sudah Buya memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku. Dan Buya ada tadi tentang poin apa yang menyambung dari Buya yang sampaikan tadi. Kalau seandainya suami melakukan suatu pelanggaran syariat, Buya tadi mengatakan memutus silaturahmi haram, akan tapi istri juga tidak boleh melangkah di luar dari izin suami. Itu seperti apa Buya? Karena bukankah la ta'ata fi ma'siyatil khali'ati, kalau sudah ada keharaman pun taat kepada suami pun tidak diperkenankan Buya. Dengan itu bagaimana sambungnya Buya? Karena keharamannya itu bukan dilarang sholat, lalu kita melanggar sholat. Iya Buya. Makanya kalau dilarang sholat tetap melakukan sholat. Karena ini permasalahannya adalah menyambung silaturahmi tidak boleh juga memutus silaturahmi. Tidak boleh menyambung, akan tapi karena seorang wanita ini adalah seorang yang harus ikut ada imamnya. Maka benahi dulu. Karena kalau kalau kita biasakan untuk keluar melanggar, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Coba kalau seandainya suami tahu, suatu ketika anaknya dibawa ke sana, apa yang terjadi pada suami? Lebih ribut lagi. Lebih marah lagi dan lebih peruh lagi. Selesaikan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan saat ini, mungkin seorang istri akan mengatakan minta izin. Kalau memang enggak, ini harus seperti itu. Tidak boleh, jangan biasakanlah sebagai seorang istri itu melanggar suami itu. Karena apa? Imam itu harus dipatuhi dan diikuti. Sebab kalau seandainya imam tidak dipatuhi, maka lalu komando itu di tangan siapa? Ini di sini harus. Karena memang ada sebagian wanita memang dia memang kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan seorang wanita ini sebetulnya maksudnya baik. Kita menemukan maksudnya baik, Bu ya, saya ingin begini-begini. Tapi izin suami itu adalah punya makna dalam Islam. Sehingga kadang-kadang izin keluar rumah saja dianggap sebagai orang-orang, sebagian orang mengatakan, "Doh, izin kok kayak orang di penjara saja, kemana-mana harus di izin." Enggak, izin punya makna dong. Biar tahu istri mau pergi kemana. Takut nanti, misalnya kalau jam 4 pulang, kok belum pulang? Suami itu, gundahnya suami itu ada jawabannya. Yaitu apa? Akan aku jemput di sana. Takut mobilnya macet dan sebagainya. Jadi semua dalam Islam adalah keindahan. Maka mohon dalam urusan keluarga ini harus ada imamnya. Kemudian jika ternyata sang suami memang tidak bisa diajak diskusi dan komunikasi sampai kapanpun ya, baru kalau Anda sudah berusaha dan berusaha nggak mampu, mungkin Anda berbisik kepada anak, mungkin harus ditunda dulu, belum waktunya sekarang. Tapi diberikan pemahaman agar mereka tetap sambung, Bu. Tetap ya, sambung suatu ketika nanti kalau punya kesempatan, ya. Ya. Tapi, dan berbohong kepada orang tua pun harus menjadi suatu hal yang mungkin. Tapi waktunya adalah mungkin di masa kanak-kanak belum. Nggak, maksudnya berbohong kepada orang tua, kepada orang tua yang orang tua harus nyambung. Ya, supaya, kita membuat alasan. Mungkin suami saya lagi begini-begini, jangan sampai saya dilarang. Tidak boleh juga. Tidak usah ngomong aku dilarang. Tapi sampaikan kepada orang tua bahwasanya apa? Lagi sibuk dan sebagainya. Bahkan mungkin katakan pengen datang, tapi pengen nemeni, pengen bareng-bareng, tapi belum bisa. Belum bisa. Jadi kita harus menjadi pendamai. Ushulhu khairi, mendamaikan orang adalah sebuah kebaikan. Baik, Bismillah. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Dan semoga apa yang sudah Bu sampaikan dan juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjadi, bisa menambah keilmuan kita, supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang amanah di dalam memberikan, menghantarkan putra-putri kita, mendidik mereka untuk menjadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, tadi ditutup dengan kesimpulan dan juga kesimpulannya adalah ya, terus kita berusaha untuk belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan anak-anak kita. Jangan anak Anda menjadi korban daripada ambisi Anda. Tapi ketahuilah, cita-cita dan ambisi Anda hendaknya harus dibarengi dengan strategi, siasat sesuai dengan kadar kemampuan anak-anak tersebut, sehingga tidak ada kedzaliman. Jadi anak Anda adalah aset masa depan Anda, maka jangan Anda hancurkan dengan ambisi Anda. Maka di samping Anda harus selalu merenung berpikir tentang masa depan anak yang Anda inginkan, kemudian kedua berpikir tentang cara menghantarkan di sana, kemudian setelah itu juga berdiskusi dengan orang yang mengerti tentang ini. Kemudian lebih dari itu, yang paling penting adalah semua yang akan Anda tuju dengan anak Anda harus ada nilai akhirat. Jadi apapun ambisi, misalnya kami mengatakan bukan ambisi deh, cita-cita. Kalau ambisi mungkin terlalu ekstrim, terlalu seram. Jadi cita-cita Anda, anak Anda tidak boleh menjadi korban cita-cita Anda dan harapan Anda. Jadi ingat, harapan dan cita-cita Anda yang paling istimewa adalah menjadi apapun anak Anda, hendaknya menjadi anak ahli akhirat, anak ahli surga. Ya. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Amin, amin. Tidak amin, salah amin. Kita dalam mendidik anak-anak kita. Amin, amin, amin. Ya, baik-baik. Ya, ditutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami bimbingan, petunjuk untuk mendidik anak-anak kami, untuk memuliakan anak-anak kami, agar anak kami menjadi anak-anak yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Amin. Dan kami wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Amin. Dan jadikan kami, keluarga kami, orang tua kami dan anak-anak kami, murid-murid kami, guru-guru kami, menghuni surga-Mu ya Allah. Amin. Surga Firdaus, surga tertinggi ya Allah. Amin. Dan kami mohon, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya. Amin. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Amin. Dan jauhkan kami menjadi sebab terputusnya tali persaudaraan. Amin. Dan jadikan kami juru damai dimanapun kami berada, ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, jadikan kami juru damai dimanapun kami berada. Amin. Ya Allah, sebab kebaikan orang lain. Ya Allah, kami mohon panjangan umur kami dalam ketaatan, selalu sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan berikan ya kemudahan, ya Allah, kami mohon kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya dan pembelajaran yang sudah Buya berikan kepada kita dalam selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan dari pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku yang sudah bergabung melalui via SMS ataupun melalui via telepon ataupun Facebook Buya Yahya. Kan tapi masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama di kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akan mengumumkan juga tentang beberapa tentang majelis, pengumuman info majelis yang ada di Al-Bahja. Hadirlah kajian kitab Al-Hikam bersama Buya Yahya nanti malam, setiap Senin malam Selasa. Itu adalah acara rutin ya bersama Buya di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon pukul 20 sampai selesai. Dan juga hadirlah majelis bulanan Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang tanggal 29 Rabiul Tsani 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2017 Masehi pukul 20 di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Dan juga hadirilah Majelis Muslimah Kuningan spesial Maulid Nabi khusus untuk wanita ya. Ini akan dilaksanakan pada hari Ahad yang akan datang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2017 Masehi ya, pada pukul 8 di lantai dasar Masjid Syiarul Islam Kuningan. Dan maulid dan hadirlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama Al-Bahjah 3 Tulungagung yaitu pada hari Rabu 18 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2017 Masehi pada pukul 19 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah 3 Tulungagung ya, khusus untuk ini adalah untuk umum untuk laki-laki dan wanita ya, dan juga pada khusus untuk wanita yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau 18 Februari 2017 pada pukul 9 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah 3 Tulungagung khusus untuk wanita. Baik, terima kasih kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku yang sudah bergabung bersama kami. Mohon doanya selalu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.